dalam kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-38. Wa'mar dan perintahkanlah ahlaka keluargamu bisolati untuk sholat, untuk melaksanakan sholat, untuk mengerjakan sholat, untuk mendirikan sholat. Wastabir dan bersabar alaiha di dalam melaksanakannya. Perintah ini sangat berat karena di dalam surat 19 ayatnya 59 bahwa generasi sesudah kita ini akan adu'us sholat, akan menjauh daripada sholat. Ya. Surat 19 ayat 59. Adu'us sholat, akan menjauh dari sholat. Caranya step by step. Lalu bukan meninggalkan total, tetapi dimulai dengan cara mengerjakan sholatnya dengan cepat, tidak lagi tumaknina. Sekarang saya sudah mendapati itu di masjid-masjid, tidak lagi tumaknina, yang terpenting sudah baca 3 kali dengan cepat, maka cepat pula untuk melakukan gerakan selanjutnya. Padahal gerakannya belum sempurna, belum tumaknina. Ini yang terjadi, maka persis dengan yang Allah katakan, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kalian di dalam melaksanakannya. Jadi sudah cepat, nanti ngakunya sudah sholat mas, sudah padahal belum. Ya, buktinya apa? Sudah pakai sarung. Ya, jadi berat itu tugas bapak. Ya, tugas bapak. Padahal sudah menjelma bahwa anak keturunan kita nanti ini adalah adu'us shalah. Kita ajari kayak apapun, cucu kita nanti akan adu'us shalah. Dan itu tantangan buat kita untuk mendakwai keluarga kita. Ya. Makanya Rasulullah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah agar anak keturunannya tidak putus di dalam sholat. Surat 14 ayat 41. Rabbana Rabbi ju'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi jad, duhai Rabbku, ij'alni, jadikanlah aku muqimas shalah, orang yang senantiasa menegakkan sholat. Wa min dzurriyyati, dan sebahagian dari keturunanku. Pakai min sebahagian dari, tidak semuanya, karena anak keturunan ini ada yang zalim li nafsi. Rabbana Tuhai Rabb kami, taqabbal du'a, yang mengabulkan doa. Ya, hanya sebagian. Makanya ketika diajari tata cara sholat sesuai Nabi, kok beda ya? Mesti begitu, padahal mulai kecil kita sudah mengaji untuk sholat. Lalu muallif menuliskannya dari yang ringan lalu yang berat. Apa itu? Ini saya dan Anda sangat terkenal dalam surat At-Tahrim, surat 66 ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu, duhai orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, ku anfusakum, jagalah diri kalian semuanya, wa ahliku, dan keluarga kalian, narot, dari api neraka. Tugas suami. Makanya mohon maaf bagi para wanita, suami Anda itu background Anda untuk memasuki surganya Allah atau nerakanya Allah. Swarga nunun, neraka katut. Karena pimpinannya. Ya. Semoga Allah menjadikan diri kita para suami ini sebagai hamba yang amanah. Amanah atas diri dan atas keluarga. Yang terberat ini. Kenapa demikian? Karena keluarga yang terjaga dari api neraka itu akan berjumpa kelak semuanya. Surat 13 ayat 23. Surat Ra'd ayatnya 23. Kalaulah Anda baca surat Ra'd, itu suratnya orang-orang yang menjelang kematian. Itu ya Ra'd. Silakan Fadal. Surat Ra'd ayat 23 yang artinya yaitu surga-surga dan mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu dan pasangan-pasangannya, ya, beserta pasangan-pasangannya. Jadi tugasnya surat 52 ayatnya 21. Padahal surat At-Tur ayat 21 dan artinya dan orang-orang yang beriman mereka dalam keimanan. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kepada kita mereka. Setiap orang terlibat dengan apa yang diperlakukan. Iya. Sesuai dengan judul kemarin tentang nafkah, ya, maka saya dan Anda, harta kita yang sesungguhnya adalah apa yang kita nafkahkan di jalannya Allah. Oke, silakan. Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal. Iya. Kami tidak akan sedikit pun mengurangi pahala mereka. Beda satu, sama-sama masuk surganya, sama-sama mengambil dari tangkai yang sama buahnya, rasanya beda. Padahal sama-sama. Sama dengan Anda sekarang ini beli anggur, tangkainya sama-sama. Tetapi di lidah masing-masing nikmatnya berbeda. Sama persis. Ya. Makanya saya dan Anda harus teliti dahulu di dalam amal ini. Lewat majelis ini mohon maaf. Hari ini saya berpamitan kepada Anda. Mulai minggu depan saya sudah tidak lagi mengajar hari Senin di tempat ini. Karena saya harus mengajar di tempat sebelumnya. Karena itu memang jatah mereka. Jadi saya mohon maaf, beribu maaf. Kalau ingin jumpa saya di luar At-Taubah, sama-sama di Serang, silakan datang di Thoriqus Sunnah 45 Kaujur sana. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah. Jadi tugas suami itu berat, makanya kemudian berdoa. Ya. Berdoanya apa? Surat Al-Furqan 76. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doanya suami. Sebenarnya doa suami, istri boleh-boleh, tetapi sebenarnya ini adalah doa suami. Gitu ya. Di dalam menafkahi ini, suami ini menafkahi ibu bapaknya, menafkahi keluarganya, dan menafkahi saudara-saudara perempuannya. Ya. Jadi mohon maaf kalau Anda menikah. Mohon maaf loh ya. Ternyata nafkahnya suami bukan untuk Anda dong, tetapi dibagi untuk keluarganya yang lain, yaitu ibu bapaknya dan saudara perempuannya. Untuk ibu bapak dan keluarga Anda boleh lihat di dalam surat 2 ayat 215. Silakan. Surat Al-Baqarah ayat 215 yang artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang kau mulai tanyakan, apa yang harus mereka infakkan terus. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua. Berapa anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Itu untuk ibu bapak, untuk karib kerabat. Kurba itu adalah keluarga, yaitu istri dan anak dan saudara. Kurba. Wal yatama wal masakina wabnis sabil, baru anak yatim, miskin, ya. Dan ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal. Wal yatama wal masakin itu pun dikuatkan kepada yang berbau saudara. Terlebih saudara yang sedang memusuhi kita. Kasih infak. Bukan saudara yang akor, tetapi saudara yang memusuhi kita, justru itu pahalanya lebih besar. Infak. Ada pertanyaan? Adik, iya. Dalam menafkahi orang tua, apakah ada ditentukan berapa persen dari? Oh, tidak ada, tidak ada. Pertanyaan Anda sangat bagus. Mari kita buka surat 2 ayat 233. Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang kabur. Sampai di situ. Suami ini hanya memberikan nafkah, ya, istri yang menyusui, pakaian kepada anak, menafkahi dan pakaiannya dengan cara yang patut. Teruskan. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Ya, seseorang tidak, ya, dibebankan dengan beban yang melebihi dari beban yang bisa dia tanggung. Jadi prosentasenya ada. Cuman kita sendiri yang harus, insya Allah, Allah menggantinya. Ya, tidak hilang. Jangan khawatir, jangan hitung-hitungan matematika. Kalau tadi Anda buka surat tadi, surat 2 ayat 215. Ono enggak untuk masjid? Enggak ada kan? Masjid itu bagian dari sedekah-sedekah yang paling di bawahnya itu. Jadi Anda pinter-pinternya untuk menghidup-hidupkan masjid. Makanya mohon maaf ini, memakmurkan masjid ini enggak perlu bayar. Lah nek memakmurkan masjid perlu bayar, nanti tanggungannya bawang keluarga saja sudah banyak, Cek. Tanggungannya untuk masjid apa? Harus menghidupi dengan cara ya airnya, ya marbotnya, ya ini sudah itu sajalah. Yang mengisi-mengisi enggak usahlah. Ikhlas lillahi taala, wong mau sudah dijamin surga kok masih merongrong masjid terus. Surat 9 ayat 111. Ya. Ketemu? Ya, silakan. Surat Al-Baqarah ayat 111 yang harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka harus salam di jalan Allah, sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan buah yang telah kamu lakukan itu. Nah, jual beli yang kita lakukan harus bergembira orang-orang yang mendakwahkan Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahih. Tidak usah ngerekan bulu, sudah. Ya, cari nafkah selain dari itu. Wong sudah dijanjikan, ya, jual beli, Pak. Nerima bulusnya atau nerima surganya, silakan. Milih. Kalau saya milih surganya, tidak milih bulusnya saya. Saya bilang pada majelis ini, kepada DKM-nya, jangan ada uang masjid masuk ke tangan saya. Ya. Nek pribadi dari masing-masing ngasih saya, ngasih kurma, ngasih apa tak tompo. Tapi nek uang masjid moh aku, uang yayasan moh aku. Tak gelem. Ya. Atau saya dapat dari person individual, maka saya terima itu pun nanti saya kembalikan lagi kepada jamaah. Biar jamaah tahu. Walaupun tidak saya sebutkan sifulan-sifulan, tidak perlu. Cukup buat saya, Allah sebagai pemberi pembalasan. Cukup dengan Allah kita berjual beli. Pasti menguntungkan, dan pasti menguntungkan, dan pasti menguntungkan. Yang ikhlas mengurus masjid ini, pasti menguntungkan. Pasti menguntungkan. Iya, pasti menguntungkan. Perkara cibiran orang terhadap Anda yang ngurus masjid ini, jangan dihiraukan. Itu bahagian dari jihad fisabilillah. Mesti Allah menolong. Siapa yang memberi pinjaman kepada Allah, Allah akan memberikan pinjaman itu. Melebihi dari apa yang dia pinjamkan kepada Allah. Tadi, iya. Mengenai pembagian itu kewajiban kepada semua. Seorang anak itu kan harus bakti lebihnya kepada ibunya. Untuk suami, untuk suami. Karena suami. Iya, iya. Untuk suami. Dia harus dilebihkan kepada ibunya dibandingkan kepada ayahnya. Iya. Lalu bagaimana jika kasusnya orang tua dari suami sudah berpisah, lalu adik-adiknya ikut kepada ayahnya dan ayahnya sudah berjuang bekerja dan ibunya sudah berpisah dan orang yang memiliki pekerjaan tetap, dalam hal mengetahui boleh kita melebihkan kepada ayahnya, ayah dan suami karena anggunannya yang lebih banyak. Namun menimbulkan seperti dilihati kepada ibunya. Karena aku berpikir ibu hanya bersama suaminya yang sudah memiliki pekerjaan dan semampu kita dan lebih fokus ke ayah yang membawa adik-adik gitu. Apa itu dibolehkan? Mudah. Kembali lagi Anda buka surat 215. Kedua orang tuanya tarik kerabat, lalu wal yatama wal masakin. Siapa di antara mereka yang lebih miskin? Siapa di antara mereka yang itu? Jadi jangan dianggap ayat itu untuk orang lain. Ya, jadi Anda bisa menimbang kalau memang ayahnya sangat membutuhkan, ya, berikan kepada ayah. Perkara kecemburuan tadi di dalam surat 2 ayat 233, Allah tidak membebani. Ya, semampunya. Ya, semampu. Faham ya? Nah, ini tidak ada masalah, maafi muskilah. walaupun suami itu milik ibunya. Ada lagi, masih belum hadis itu ya. Hadis, sekarang sebelum memasuki hadis, saya mau sedikit bertanya kepada akhwat, sedikit menyimpang. Anda sudah pakai kerudung, sudah pakai jilbab, ada yang bernikah. Lalu ketika Anda berhadapan sesama wanita, ya di rumah Anda, ada yang bertamu sesama wanita. Di mana? Di dalam yang berkunjung itu ada non-muslim, wanita non-muslim. Apakah Anda buka sebagian aurat Anda atau Anda tutupi rapat-rapat aurat Anda? Sama-sama wanita, tidak ada laki-lakinya. Tetapi di antara yang berkunjung itu ada non-muslim. Bagaimana? Kan boleh Anda buka kan? Bukan sama-sama wanitanya kan? Ya kan? Sama-sama wanitanya kan boleh tuh. Tapi ini ada non-muslimnya. Ya kan? Bagaimana? Hah? Ditutup? Benar enggak? Kalau ditutup Anda betul, alhamdulillah. Hati-hati, non-muslim itu walaupun wanita bukan mahram Anda, maka wajib Anda untuk menutup. Wajib. Kalau tidak, mohon maaf lo ya. Kalau Anda bersuami, tanggungan suami untuk meluruskan. Untuk meluruskan. Karena tadi ayatnya At-Tahrim 66. Ayat Tahrim 66 ayat 6 ya. Aku anfusikum wa ahlikum naro. Itu di antara. Yuk hadis pertama, silakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Di suatu Abu Hurairah ini berkata, Akhazal Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma tamratan min tamri sadaqati. Aku dapati Hasan al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma mengambil sebutir kurma. Minta maris sedekah dari kurma-kurma hasil sedekah. Faja'alaha fi fihi. Lalu dia menjadikan masuk ke dalam, memasukkan ke dalam mulutnya kurma itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat yang demikian ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kih, jangan. Ada yang muntahkan. Ya. Irmi biha, buanglah itu. Amma alimta anna la na'kulu sadaqah. Apakah engkau belum tahu bahwa kita, anak keturunan kita, Rasulullah Muhammad dan anak keturunannya, ya, tidak makan nakul, la nakul sadaqah, tidak makan hasil sedekah. Kalau begitu disuruh bekerja, anak keturunannya disuruh bekerja, bukan makan hasil sedekah. Realitanya, iya dah, saya nggak ngomong lu ya. Wis realitanya sampean dewe. Gitu kan? Minta alasannya berbagai macam. Kenapa? Di dalam riwayat yang lain, anna la tahillu lana shadaqah. Tidaklah halal bagi kita sedekah itu. Jadi makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan semua. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari 1491 dan 3072. Muslim 1069 dalam kurung 161. Tuhfatul Ashraf 14383. Al-Minhaj 2470 sampai 2472. Di dalam rawahul Ibnu Abbas, harta sedekah tidak dihalalkan bagi keluarga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian itu karena mereka adalah manusia paling mulia. Sedangkan berbagai sedekah dan berbagai zakat adalah kotoran-kotoran manusia. Jadi sedekah yang kita keluarkan itu dianggapnya sebagai kotoran-kotoran manusia. Tetapi sebagai simpanan nanti. Ya. Termasuk zakat sebagai kotoran-kotoran hartanya manusia. Tidak layak bagi orang yang mulia mengambil kotoran-kotoran manusia lainnya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya Al-Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Inna ala Muhammadin la tahillu lana sadaqah innama hiya awsahun nas. Sesungguhnya kita keluarga Muhammad tidak halal bagi kita harus sedekah, harta sedekah. Sesungguhnya harta sedekah adalah kotoran dari manusia untuk membersihkan harta dan hati mereka. Ya, inilah. Jadi bagi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kerabatnya, keturunan, maka tidak diperkenankan hal ini. Ada pertanyaan? Oke. Iya. Boleh. Enggak apa-apa. Nek sampean keturunannya Rasul ya, ini sedekah tak hadiah, nek hadiah tak tompo gitu ya. Nek sedekah kah aku gitu ya. Boleh. Boleh. Ya. Jadi banyak keturunan Rasul ini yang mengaku nanti keturunannya Rasul nanti ini minta-minta, padahal sudah jelas tadi. Apa? Ya wis ngakunya begitu kan, ya enggak boleh, sudah jelas ya. Wis. Terima kan saya tadi bilang, sekarang realitanya bagaimana kan gitu toh? Tandanya yang spesial demikian ini disingkirkan, hadis-hadis yang model begini disingkirkan. Karena apa? Kepentingan. Faktor kepentingan. Ini ya, faktor kepentingan. Ada lagi. Wis gak jadi Habib ya ora apa-apa ya. Ini untuk apa kita tolak hukuman ini. Sedangkan kita di masyarakat ya hampir rata-rata kalau kita bermamu dengan mereka. Jadi ya kalau yang mereka tanya teman ini coba cepat-cepat. Jadi kita yang mampu hati saja yang mengingkari, ini tidak benar, gitu ya? Wis ikuti, mak. Ini tidak benar, itu saja. Terus kita baca ya, surat di mana? Ya ikuti saja, beserta mereka. Tetap, iya tuh mak. Tidak, ya berikuti mereka. Mereka cepat-cepat, wes, tetapi dalam kolbu kita, kita yang mengingkari. Ya, wes, beres. Wes, begitu, ingkari. Iya, wah, enggak benar, kurang sempurna. Wes, gitu saja. Kemudian kita sempurnakan apa? Ketika saya dan Anda melakukan sholat sunnah. Beres, ya. Wah, kita tumaknina. Oh tidak usah pindah. Iya, harus pimpinan je. Ya lah, wajib. Nari imam? Dalam keadaan sholat? Ketika batal. Imamnya batal. Hah? Ya kelihatan batal. Kalau dud begitu ya bisa ada suaranya. Tarik. Ya. Kalau enggak bagaimana bacaannya? Ya ternyata amburadul jauh dari tajwid, maka tarik saja imam. Tapi siap-siap dipukul ya. Jangan pencaksilatan dipukul. Nah, caranya yang paling bagus adalah bilang DKM-nya jangan jadikan dia imam. Bagaimana dia enggak jadikan imam, wong yang punya tanah wakaf itu dia je. Begitu ya. Susah kalau sudah begitu. Ya. Ada lagi. Memang adha'us shalah itu bagian dari adha'us shalah. Ini imam itu pakai kaos. Dan di belakangnya ada tulisan. Iya. Itu gimana? Makruh. Makruh. Iya, makruh muharrama. Jadi wis biarkan enggak apa-apa. Walaupun dia fasik sekalipun kita turut saja. Ikuti saja. Wong dosa-dosa dia kok ya. Kita hanya tolak yang demikian itu tolak dalam hati. Tidak usah ribut. Ya. Termasuk misalkan nanti zikirnya keras, enggak usah protes, wis diam saja. Ya, wis kita zikir sendiri. Ya. Wis beres, enggak ada masalah. Sempurna, makmum sempurna. Kalah menang nyirik makmum itu. Wis, enak enggak? Tidak sempurnanya makmum apabila tidak mengingkari kesalahan imam. Wes itu toh. Ya, kesalahannya. Ya. Jadi makmum itu enak. Tapi kalau imamnya benar ya pahalanya lebih tinggi. Wes itu. Ya. Lalu hadis selanjutnya. Ya. wa an Abi Hafsin Umar bin Abi Salamah Abdullah bin Abdul Asadi Rabi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hafs Umar bin Abi Salamah Abdullah bin Abdul Asad, anak tiri, ya, Rabi bi itu anak tiri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, kuntu hulaman, ketika aku masih kecil, fi hajri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berada di dalam hajri asuhan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu nampak banyak orang, ya, dari keluarganya. Wa kanat yadi tatishu fis saffah, lalu tanganku berganti-gantian itu menyentuh apa saja yang terdapat di tempat makanan. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya, ini mengajarkan, ya gulam, wahai anak kecil, ya, ya gulam, wahai anak, anak kecil, wahai ananda, sammillah ta'ala, bacalah asma Allah ta'ala atau basmalah. Wakul, dan makanlah, biyamini, dengan tangan kananmu. Jadi baca basmalah, makannya dengan tangan kanan, ya. Wakul mimma yalik, dan makanlah apa yang ada di dekatmu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Di mana ya dalilnya? Di mana dalilnya? Ora ono adanya di Ihya Ulumuddin. Dengan derajat la aslalahu, tidak ada asal. Ya, diajarkan sampai sekarang. Cukup bismillah. Lengkap bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan mencelalu, ya, yang pakai Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Enggak usah dicela. Ya tak, pes ilmu ini sampai sakmono gitu saja. Itu kan baik, ya, ya, istiksan namanya. Kalau itu Anda yakini, mohon maaf para yai, para ustaz, nek sampean yakini sampean lebih pintar daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pes gitu saja, beres. Nek sampean mau menyelisih Rasul, ya silakan. Sampean merasa lebih pintar dari Rasul, ya silakan. Cuman Rasul mengatakan bacalah basmalah. Ya, makan dengan tangan kanan. Jadi kidal itu tidak ada, yang ada gidal. Ya, kidal tidak ada. Dan makan yang ada di dekat kalian. Fama zalat tilka ni'mati ba'du. Maka yang demikian itu adalah cara makanku setelah mendengar sabda dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mohon maaf, ini kalau yang ilmunya pendek, ya tak? Yang ada hatinya itu ada bahyan, ada kedekian. kata-kata maka begitulah cara makanku setelah mendengar sabda beliau. Itu kan untuk dia. Nah untuk kita kan beda, terserah kita. Nah itu ada bahyan. Tidak perlu diperdebatkan orang yang ada bahyannya model begini. Tidak perlu berdebat. Ya tak? Tidak perlu berdebat. Ya, tidak perlu diperdebatkan. Termasuk ngaji online kan enggak ada. Betul tidak? Enggak usah diperdebatkan karena ada dalilnya. Pada jiwa ada Rasulullah SAW mengatakan, hendaknyalah yang hadir menyampaikan yang tidak hadir. Yang tidak, yang hadir ini menyampaikan yang tidak hadir apa berceramah model Rasul? Ya tidak kan, hanya sekedar. Begitu loh. Kan ini gedok tular, katanya gedok tular, orang Jawa bilangnya begitu. Apa tak laki modelnya langsung berhadapan? Ya tidak. Kalau orang itu tidak bertanya, ya tidak dong. Apa yang diajarkan Rasul baru dia cerita. Itu pun tidak semuanya kan. Apa yang dia ingat saja. Selesai. Ini kecanggihan namanya Mas'alatul Mursalah. Orang nyeleneh enggak usah direken. Nanti kalau Anda baca surat Al-Hajj, sampean buka surat Al-Hajj, surat 22. Ya. Al-Hajj. Indah kok. Ya. Ayatnya 27. Saya baca. Surat Al-Ahzab ayat 27 yang artinya, dan seluruh manusia untuk mengajarkan kaki. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Yang ilmunya cetek lagi, yang ada bahyan di dalam hatinya. Maka haji itu hanya diperkenankan jalan kaki sama naik onta yang kurus. Yang gemuk tidak boleh, naik kuda juga tidak boleh, naik pesawat tidak boleh, naik mobil tidak boleh, naik motor tidak boleh. Kan gitu, ada bahyan di dalam kolbunya. Suruh buka tafsir Al-Munir, karya Imam An-Nawawi, Al-Bantani. Suruh buka Ibnu Katsir. Ya, suruh buka At-Tabari, Al-Qurtubi, apa yang dimaksudkan? Apa saja jalan, asal mereka mampu, lewat mana saja. Nanti kalau berdasarkan ayat itu, wah ya tak? Yang ada bahyan, yang pikirannya cekak, SD gak lulus. Ya, ngomongnya jalan kaki sama naik onta yang kurus. Nah onta yang gemuk enggak boleh, wong itu tulisannya kurus. Kan begini, ya, mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Maka nah, kemudian apa yang didengar kalau di dalam hadis sami'tu Rasulillah, aku mendengar Rasulullah SAW faqala, maka ia bersabda sami'tu Rasulillah Muhammad SAW, aku mendengar Rasulullah begitu menyampaikan. Para sahabat, bukan ngaji langsung begini, tidak. Sesekali Umar bin Khattab, kecanggihan jadinya itu ya, kecanggihan. Ada tentang apa itu HP ya kan? Ya ada, sudah digambarkan ke depannya sudah ada. Insyaallah nanti lain saat saja. Ya, yang ada bahyan tidak perlu diperdebatkan. Saya dan Anda tidak perlu berdebat. Karena berdebat itu bagian dari bid'ah, muhdas, perkara yang baru. Bantah cukup dibantah sekali. Ya, dengan dalil tidak mau ya sudah, jangan dipaksakan, jangan bertengkar. Walana a'maluna walakum a'malukum, surat 42 ayatnya 15, tidak perlu bertengkar. Enggak perlu berpecah belah surat 42 ayatnya 13. Tidak perlu bertengkar. Tidak perlu berpecah belah. Wis, karmu dewek. Sak karmu lah, menurut Islam karmu. Wis. Ya, yang jelas kamu bukan Islam yang di bawah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beres. Ngamu oh, terserah. Senenono Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu. Ada pertanyaan? Hadis masalah? Masalah. Iya. Itu makanya dan isnat memang tidak ada yang tersambung atau tidak ada sama sekali. Iko. Lah ya wes kan dulu ketika saya ngaji ke pokok kitab kuning mesti sohe kan gitu dong. Termasuk saya dan Anda ini kitab kuning yang sama sekarang kita baca ini kitab kuning. Cuman namanya hadisul adab atau hadisul akhlak. Kitab kuning. Karena kertasnya kuning. Gitu ya. Sampai buka nanti beli di Ampel. Kalau di Surabaya di Ampel. Kalau di sini udah daerah mana? Kitab-kitab untuk. Ya. Wah itu. Kitab kuning semuanya. Ya, kitab kuning. Masih sampai sekarang kertasnya masih kuning. Ya. Nah, kemudian dipercaya seperti itu. Hadis ini rawahu Bukhari, nomor hadisnya 5376 sampai 5378. Muslim 2022 dalam kurung 108 sampai 109. Ibnu Majah 3267. Tuhfatul Ashraf 10688. 10688. Iya. Saya ulangi Al-Bukhari 5376 sampai 5378. Muslim 2022 dalam kurung 108-109. Ibnu Majah IM 3267. Tuhfatul Ashraf TA 10688. Al-Minhaj AM 5237 sampai 5238. Ini caranya membaca. Ya, hanya basmalah. Terus Anda dan saya tinggal atau lagi pesiar ke Nusa Tenggara Timur, di mana mereka banyak Nasroninya. Gitu ya, atau ke Karo. Ya, Sumatera Utara. Anda khawatir yang dimakan ini dagingnya apa, wong dagingnya masih meskipun ayam enggak pakai basmalah. Kan gitu dah? Khawatir Anda. Wah, ini halal apa enggak? Tiap hari Indomie. Ya, khususnya melintir. Ya, maka lihat itu bulughul maram tentang bab makan. Ya, cukup baca basmalah sebelum makan. Wis beres. Lah nek lupa ya enggak apa-apa, lupa. Tengah-tengah ingat ya bacaan bismillah. Bahkan sudah selesai baru ingat bacaan bismillah, setan langsung memuntahkan kembali yang tadi. Fadil akhi. Boleh. Ya, artinya yang bagus di awal. Awal atau akhir? Oh, tidak ada bismillah wa awal wa akhir. Iya, wah keliru. Bismillah cukup sekali. Nah, misalkan Anda ini menyembeli ayam. Gitu? Baca Quran sama apa? Bismillah di awal saja. Iya. Ya. Bismillah. Ya. Menyembeli ayam. Kan sekarang ini pakai mesin ta ya. Nah, ketika mau mejet ini bismillah. Sudah pentet sudah. Kemudian ada lagi di Cilegon itu yang pakai alat itu ya. Pisaunya ditulis bismillah, bismillah, bismillah begitu ya, keliru. Walaupun kamu enggak ngomong tetap tulisannya bismillah ya enggak masuk wong yang diucapkan kok bismillah itu diucapkan cukup sekali. Ajari bismillah. Bagaimana mengajarkan anak untuk berdoa yang betul ketika makan? Cukup bismillah. Ya. Sedangkan doa Allahumma barik lana tidak ada. Ya, cukup bismillah. Wis ora usah ngeyel dadine bismillah. Ya ta? Wis beres. Lah, nah kalau orang bilang Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar itu baik kan? Ya ta? Istighsan, alasannya istighsan baik. Kalau begitu, kalau lebih baik lagi ya, nek nur sampean ya tambah lagi. Ya, di samping Allahumma bariklah tambahan. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana rabb. Seperti doa habis. Ya, ketika habis ada salat itu yang kuanya enggak makan-makan Anda. Wis cukup bismillah. Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wis beres. Ya. Bismillahirrahman, boleh, boleh. Wong pendeknya itu bismillah. Is, beres. Ya. Ada lagi pertanyaan. Hadis selanjutnya. Ya. Iya. Iya, cukup bismillah. Pokok jangan makan babinya. Wis beres. Iya, Bu. Lah iya. Iya, nanti saya mohon maaf lo ya, mohon maaf lo ya. Nah, saya mau ngomong di sini ini. Ya. Anda tahu kopi setan? Kopi sasetan. Ya, kopi setan. Merek apa wae lho ya? Merek apa wae? Itu di komposisinya dulu yang rame itu ada tulisan E berapa? Ada E nomor. E itu dari babi. Kemudian supaya tidak rame, pakai E-nya dihilangkan. Ya, jadi nek sampean ngombe kopi setan, wis padha mek ngombe barang yang ada E-nya. Ya, ada B2-nya. Bibi, ya, babi. Wis beres, ngono wae. Kenapa emulsinya itu supaya bagus itu pakai itu? Mohon maaf, ya, yang jualan sales-salesnya saja tidak mau minum, ya, yang setan, ya. Indonesia ini negara nomor 2 di dunia penghasil kopi, tetapi nomor 1, ya, peminum kopi setan. Mohon maaf ini. Jadi orang Indonesia jarang sekali minum kopi asli itu jarang sekali. Padahal nomor 2 di dunia lo yo. Dan nomor 1 perkara rasa di dunia. Indonesia, kopi. Ya, diakui oleh negara, negeri, semua negeri. Indonesia top kopinya. Mereka yang merasakan kita kopi setan baik. Ya dah? Dibujui bertahun-tahun. Wis ngono wae. Ya dah? Bukan oleh penguasa lo ya, oleh pengusaha, ya dah? Ah gitu. Bukan penguasa, pengusaha. Ya. Wis. Mana wis gak usah wis delok dhewe gambar Google kono lo ya. Sempat dihilangkan itu kalau enggak gitu rebut, geger ya. Ada lagi pertanyaan, tak teruskan kalau enggak ada. Wa anibni Umar radhiyallahu anhu maqala samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Baru yang online, ya tak? Sabdanya samitu aku mendengar disampaikan kepada orang lain kan ini. Apa dalam kajian? Tidak. Sami'tu Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kullukum, setiap dari kalian itu ra'i, pemimpin. Ya. Ra, otak. Ra. Maka disebut pimpinan, otak. Wa kullukum, dan setiap kalian itu mas'ulun. Ya, akan ditanya andari wa'iyatihi, ya, imamu ra'id. Akan ditanya mengenai tanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang penguasa adalah pemimpin, dia ditanya akan kepemimpinannya. Seorang suami pemimpin bagi keluarganya ditanya akan tanggung jawabnya terhadap kepemimpinannya. Seorang istri pemimpin, tetapi dijawab di situ, di rumah suaminya. Ya, ra'iyatun fi baiti zaujiha. Wah, beda. Kalau suaminya itu pemimpin di dalam keluarganya, di dalam rumah tangganya, sedangkan istri pemimpin di rumah suaminya. Dan ia bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Seorang budak pemimpin dalam menjaga harta dari tuannya, dan ia juga akan bertanggung jawab kepada atas kepemimpinannya. Maka fakullukum ra'in, maka setiap dari kalian itu pemimpin. Wa mas'ulu ar-ra'iyatihi, maka kalian juga akan dimintain pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Mutafakun alaih. Bukhari, nomor hadisnya 893. Ya, 893. 2354. 2354. 7138. 2751, 2751, itu Bukhari, ada di 4 tempat. Muslim 1829, 1829 dalam kurung 20. Tirmizi T 1705. Al-Minhaj 4701 sampai 4705. Yang paling banyak Tuhfatul Ashraf. Paling banyak ini Tuhfatul Ashraf. Pertama 8295. 8295. Kedua 7708. Ketiga 7885. Keempat 7894. Lalu selanjutnya 8099. Selanjutnya 8167. Selanjutnya 7994. Selanjutnya 7129. Selanjutnya 6954. Selanjutnya 6654. Jadi banyak di dalam Tuhfatul Asyraf. Istri tidak akan ditanya soal suaminya, tetapi suami akan ditanya mengenai istri dan anaknya. Ya. Ada pertanyaan? Iya. Istri itu memimpin di dalam rumahnya. Iya. Iya. Sedangkan kewajiban seorang istri dalam mengelola rumahnya dengan benar supaya tidak menzalimi hak suaminya. Wah. Hanya sebatas harta dan anak. Wis itu dok. Dan tidak memasukkan orang lain yang suaminya tidak yang tidak menyukainya. Beres. Taat. Ya, tidak boleh mengeluh. Apa saja yang diberikan suaminya wis itu wis. Nek ndak kuat, ya wis gugat cerai wis nek ndak kuat. Wis beres. Ya. Itu saja, enteng-enteng. Mendidik anak itu tugas suami. Ngasih makan suami. Tadi misalkan, mohon maaf sekali ada suami yang berpenghasilannya cuma 1 juta. Itu sudah bayar listrik. Ya toh? Wis include di mana-mana si 1 juta itu include semuanya termasuk bayar pulsa. Cukup enggak? Masa sekarang enggak cukup kan? Enggak usah bertengkar. Ya? Ya, tugasnya suami ini tak balikkan lagi ya uangnya yang 1 juta sama ngasih. Ya tak? Wis, terserah ya. Kamu jatahku makan sehari berapa, wis terserah. Uangnya sekolah anak minta onak, minta ayammu. Beres. Lak ngelu dhewe. Ya tak? Begitu. Jadi enggak usah bertengkar. Gajian cuma 1 juta, pilih sekolah yang top markot, top. Tengah kota naik angkot. Kalau enggak naik angkot, naik Gojek tambah ajur. Golek perkara yang namanya itu. Ya, maka itu yang harus Anda dan saya waspadai. Enggak usah bertengkar, tak kembalikan lagi ya. Perkara nanti sabun colek jadi sabun mandi, ya wis urusannya enggak apa-apa. Semampunya, ya kan? 10.000 sak berasnya tolong belikan ya. Wis beres. Ya, enggak boleh mengeluh. Ada lagi. Ya. Apa dalilnya ada dalam surat 65 ya, ayatnya 7. Ya, kalau Anda tahu nyak dalilnya. Iya. Mengeluh apa? Waduh, belajar diam nek ndak kuat disangga ya wis gugato cerai wis ngono wae. Cari mohon maaf, cari penengah, penengahnya itu harus keluarga ya, supaya rumah tangga ini tidak keluar, tidak diewer-ewer di luar. Tapi kalau sampai cari orang lain sebagai penengah, maka sudah pasti diewer-ewer keluar. Gosipnya mesti tinggi, digosok sekian sip, ya. Nambah, enggak boleh. Jadilah wanita seperti Zulaikha, jadilah wanita seperti Khadijah, jadilah wanita seperti Aisyah. Ya, begitu. Jangan ngewer-ngewer suaminya, wis. Kalau enggak kuat, wis gugatan, wis beres. Enggak usah ribut-ribut. Ya. Kalau Anda curhat kepada orang lain ini loh belum tentu bisa mengeluarkan Anda dari masalah Anda. Bahkan membebani masalah Anda, iya. Enggak ada itu. Maka solusi satu-satunya wasta'inu bisabri wassalah. Sudah, salat dan sabar, ngelus dodo, wis beres. Ya, surat 2 ayat 45 dan 153. Wis beres. Ada lagi? Iya. Istrinya. Iya. Bukan siapa? Suami. Mendidik anak-anakku, anfusikum wa ahlikum naro, itu suami. Ya, Anda istri hanya membantu suami di dalam, tetapi bukan tugas Anda, tugasnya suami. Mencari nafkah, ngajari supaya mencegah dari neraka, itu suami. Bukan istri. Termasuk masak. Mohon maaf ini. Suami istri itu diwenak-wenakno wis kok ngon pacak tok di hadapan suami, bukan pacak untuk orang lain. Ya, tabarutnya itu kepada suami, bukan tabarut untuk orang lain. Ya. Bengesan untuk suami. Untuk suami koprot. Ya. Tahu koprot? Wis tahulah ya. Tidak menggairahkan sama sekali, berkurang harusnya. Ada lagi tanggung jawab ngajari anak sekolah, ya suami itu yang terpenting. Lah capek, don, nek gak capek, gak usah rabi, gak usah dianak, ngono lho. Ya tenang-tenang, gak usah mengeluh. Istri cuman membantu, lho lah enak toh. Seharusnya anak itu lengket sama bapaknya. Bukan lengket dengan ibunya. Lengket dengan ibunya cuma nyusu tok. Ya. Bapaknya harusnya ketika lihat itu anaknya dipuji orang. Mesti anaknya bapaknya yang kantuk ya. Waduh, anak isopo. Ya toh? Anak Pak Fulan itu waduh tok bisa. Begitu. Padahal dia terus-terusan sama ibunya. Makanya surat At-Tahrim ayat 14 itu untuk suami. Ya. Tugasnya suami itu berat. Lihat itu sahih tarhib wa tarhib. Ada wanita begitu bertanya mengenai nikah hak suami, makanya tidak jadi nikah karena itu sangat beratnya. Lanang enteng-entengan wae. Ya. Seandainya saya boleh mengulang masa lampau, saya ulang masa lampau untuk diperbaiki kan gitu. Wis kadung telat, anak saya sudah besar-besar semua aja. Ya. Ada lagi pertanyaan? Enggak ada, saya teruskan. Wa an Amr ibn Su'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru perintahkanlah auladakum, anak-anak kalian, bisolati, untuk mengerjakan sholat. Wahum, sedangkan mereka itu, abna'u sab'i sinin, ya, berumur 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah mereka, alaiha, atasnya. Wahum, sedangkan mereka itu, abna'u ashrin, sudah berumur 10 tahun. Jadi umur 10 tahun itu sudah dianggap dewasa. Anak yatim itu batasnya disebut anak yatim, wis umur 10 tahun sudah tidak dianggap lagi anak yatim. Ya, yatim itu yang ditinggalkan bapaknya, bukan ditinggal ibunya. Kemudian ada piatu, ora ono piatu. Ya. Karena sudah dewasa, maka head atau tidaknya sudah kewajiban usia 10 tahun. Wa fariqu, dan pisahkan mereka, bainahum, di antara mereka itu, fi madaji, ya, tempat tidur mereka. Jadi 10 tahun tidak boleh lagi tidur bersama. Derajat hadis ini sahih li ghairi, Abu Dawud 495, Al Hakim 1/197, Ahmad 11/180 dan 187. Oleh muallif hadis ini diriwayatkan oleh Sawar bin Dawud, ia berstatus hasan. Ibnu Ma'in mensyikohkannya. Imam Ahmad berkomentar, la ba'sa bi. Hanya saja hadis ini menurut penilaian Al-Uqaili di dalam Ad-Du'aful Kabir 11/168, namanya Ad-Du'afa'ul, maka ini dianggapnya do'if, adalah kesalahan, keliru. Ya, kesalahan beliau, kesalahan di dalam memuat Sawar bin Dawud, menilai Sawar bin Dawud. Padahal Sawar bin Dawud ini termasuk thiqah. Ini apa yang beliau katakan oleh Uqaili ini ada mutaba'ahnya. Salah, disalahkan. Sebab kenapa? Karena ada mutaba'ah, ada riwayat pendukungnya. Ibnu Adi di dalam Al-Kamil juz 3, ya, 3/929, dari riwayat yang lain ini. Hadis ini ada syahidnya, hadis selanjutnya. Hadis terakhir dari Abu Surayyah Sabrah bin Ma'bad Al-Juhani radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajari anak-anak salat ketika sudah berumur 7 tahun. Pukullah mereka apabila meninggalkan jika sudah berumur 10 tahun. Abu Dawud 494, tadi 495, ini Abu Dawud 494. At-Tirmizi 407. Ahmad 3/404, sama dengan yang tadi. Jadi hendaknya lah saya dan Anda mengajari sholat anak kita dengan sabar pada usia 7-10, dan lebih dari 10 maka pukul jika tidak mau mengerjakan sholat, dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Sampai di sini kurang lebihnya mohon maaf. Ini terakhir hari Senin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.